Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Sebagaimana biasa kita membaca kitab Riyadhus Shalihin al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita memulai dari Kitabul Adab dan kita masih dalam babu hifdzis sirr, bab pentingnya menjaga rahasia. Kapan seseorang tidak ada rahasianya, maka tidak akan dipercaya. Setiap apa yang dia dengar, dia sampaikan ke orang. Setiap apa yang dia baca, dia sampaikan ke orang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, kafa bil mar'i ithman an yuhaddith bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang dikatakan terjerumus dalam perbuatan dosa kalau dia menceritakan dan menyampaikan setiap apa yang dia dengar, atau kadziban, dusta. Cukuplah seseorang dikatakan dusta kalau setiap apa yang dia dengar dia sampaikan, setiap apa yang dia baca dia sampaikan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita akal sehat, fungsinya adalah untuk memfilter dan untuk memisahkan mana yang baik, mana yang buruk dari apa yang kita dengar dan dari apa yang kita lihat. Mana yang baik, mana yang buruk, itulah fungsi daripada akal sehat kita Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala kitab bab hifdzis sirr dalam Kitabul Adab. Bab menjaga rahasia di dalam Kitabul Adab artinya bahwa termasuk adab di dalam hidup sesama muslim. Di dalam hidup bermasyarakat adalah menjaga rahasia masing-masing. Suami menjaga rahasia istrinya. Istri menjaga rahasia suaminya. Tetangga menjaga rahasia tetangganya. Teman menjaga rahasia temannya dan selanjutnya. Guru menjaga rahasia muridnya. Murid menjaga rahasia gurunya. Hadis yang berikutnya kita masuki atau kita akan baca hadis yang kedua atau yang ketiga dari bab tersebut. Wa anna Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan dari Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata, kunna azwajan nabiy sallallahu alaihi wasallam inda. Pernah suatu saat kami istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk mengelilingi atau duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فأقبلت فاطمة صلى الله رضي الله عنها تمشي. Tiba-tiba kata Aisyah radhiyallahu anha, datang Fatimah putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha berjalan. Ma tukhti'u mishyatuha min mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dan jalannya tidak meleset dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Artinya Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan jalannya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persis gaya jalannya sebagaimana gaya abahnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha sebagai seorang istri mengetahui gaya jalan suaminya, sehingga dia pun bisa menyamakan antara gaya jalan suaminya dengan anaknya, yakni Fatimah radhiyallahu anha. Qala thumma sar falamma ra'aha rahaba biha wa qala marhaban binnati. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat putrinya datang, maka Rasulullah pun mengucapkan rahaba biha dan mengatakan marhaban bibnati. Marhaban yang artinya barakallahu fikum, yakni dari kalimat rahm, luas, lapang, artinya saya menyambut kedatanganmu dengan lapang dada. Saya menyambut kedatanganmu dengan leluasa, dan saya menyambut kedatanganmu dengan kegembiraan yang sangat luas. Marhaban. Itu makna marhaban. Marhaban bibnati. Yang kadang-kadang orang yang sering marhabanan pun mungkin enggak tahu artinya. Katanya sering marhabanan, marhaban itu artinya apa sih? Sembuh. Enggak tahu. Dari kalimat rahubat, wadafat alaihim wal-ardu bima rahubat, ay bima wasi'at, ay biwus'iha, luas. Ardun rahbah, yani tanah yang luas. Marhaban artinya luas, lapang. Artinya marhaban, aku menyambut kedatanganmu dengan luas, dengan lapang dada, dengan kegembiraan yang luas, dan dengan kesenangan yang luar biasa. Tsumma ajlasaha an yaminihi aw an shimali. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak putrinya Fatimah radhiyallahu anha untuk duduk di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Tsumma sarraha fabakat bukaan shadida. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan suatu rahasia pada putrinya sehingga Fatimah pun menangis dengan tangisan yang sangat keras. Rahasia. Dan ini boleh. Yang terlarang adalah la yatanajatnani duna tsalits. Yang terlarang adalah kalau tiga orang tiba-tiba dua orang berbisik-bisik, yang satu tidak dilibatkan. Ini yang terlarang. Atau tidak berbisik tetapi berbicara dengan bahasa daerah yang tidak difahami oleh teman mereka yang ketiga. Ini yang terlarang. Adapun dalam kondisi seperti ini, Aisyah radhiyallahu anha bersama istri-istrinya Rasulullah yang lain dalam kondisi mereka banyak, kemudian Rasulullah merahasiakan sesuatu kepada Fatimah radhiyallahu anha, tidak terlarang. Ketika beliau mendengarkan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah pun menangis. Falamma ra'a jaz'aha sarraha tsaniyata fadhahikat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kesedihan yang luar biasa yang melanda Fatimah radhiyallahu anha, Maka beliau pun membisikkan rahasia yang kedua kalinya dan Fatimah pun tersenyum. Itulah semestinya seorang mukmin, membuat saudaranya seorang muslim yang lainnya tersenyum dan tertawa, bukan membuat saudaranya muslim yang lain sempit dada, sedih atau menderita. Karena ini adalah sifatnya munafiqin, sifatnya al-kuffar yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum. Yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan terus-menerus berusaha mencelakakan kaum muslimin, akan terus-menerus membuat sengsara, membuat fitnah. Allah Azza wa Jalla juga menerangkan tentang sifat mereka, la yarkubuna fi mu'minin illan wala dhimmah. Bahwa mereka orang-orang kufar tidak akan memelihara dan tidak akan memandang kepada kaum mu'minin illan wala dhimmah, entah itu kekerabatan ataupun perjanjian. Sehingga kaum muslimin hendaknya menjauhkan diri dari sifat-sifat yang seperti ini. Tidak memandang kerabat seorang mukmin, tidak memandang kerabat, tidak memandang perjanjian. La yarkubuna fi mu'minin illa wala zimmah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa di antara sifatnya kufar terhadap kaum mukminin yang kadang-kadang ditiru oleh sebagian kaum muslimin adalah la yarkubuna fi mu'minin illa wala zimmah. Tidak memandang dan tidak memperdulikan kekeluargaan ataupun perjanjian. Hawa nafsu yang berbicara dan hawa nafsu yang dikedepankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan suatu rahasia kepada Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah pun menangis. Sebagai seorang muslim, ditambah lagi adalah ayah, tentunya tidak tega melihat saudaranya sedih, tentunya enggak sudi melihat saudaranya kesusahan, terjepit. Sehingga dia pun segera menghilangkan kesedihan tersebut dengan membisikkan kepada putrinya rahasia yang kedua, sehingga beliau Fatimah radhiyallahu anha dhahikat, tertawa, bergembira. Begitulah semestinya akhlak setiap muslim, akhlak seorang muslim terhadap muslim. Faqultu laha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka aku pun bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kepada Fatimah radhiyallahu anha, khassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini nisa'ihi bisara'iri thumma anti talqib. Aku pun berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merahasiakan sesuatu kepada engkau dari istri-istrinya sehingga engkau menangis? Penasaran Aisyah radhiyallahu anha. Penasaran. Tidak mungkin Fatimah radhiyallahu anha tiba-tiba menangis begitu saja, kecuali mesti ada sesuatu rahasia yang menyedihkan. Sehingga dia pun penasaran, ingin mengetahuinya. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdiri, aku pun bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha, ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dirahasiakan dan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada engkau wahai Fatimah? Qalat, ma kuntu li ufshi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirran. Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, saya tidak akan mungkin membeberkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanah yang luar biasa. Amanah. Allah Subhanahu wa taala pantas kalau kemudian mereka dijadikan generasi terbaik di umat ini. Generasi terbaik di umat ini. Padahal ini adalah ilmu. Padahal ini adalah ilmu. Tetapi harus dicatat dan harus dipahami bahwa tidak semua apa yang kita ilmui berarti kita sampaikan. Rusak bakalnya. Padahal ini adalah kebenaran. Tetapi kita harus catat dan harus kita pahami bahwa tidak semua kebenaran itu benar ketika disampaikan. Tidak semua kebenaran benar pada saat disampaikan. Dan tidak semua kebenaran benar kita sampaikan. Bisa jadi waktunya enggak tepat. Bisa jadi barakallahu fikum sasarannya enggak tepat. Laisa minal hikmah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bukan termasuk hikmah dan bijak di dalam bertindak ketika kamu memalingkan seseorang dari suatu maksiat tanpa mencarikan kepada dia solusi yang terbaik. Carikan dia solusi yang terbaik. Itu namanya fiqhud da'wah. Fatimah radhiyallahu anha tidak ingin membeberkan dan tidak ingin menceritakan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua apa yang kita ilmui wajib kita sampaikan. Tidak semua kebenaran yang kita ketahui wajib kita sampaikan. Salah kadang-kadang orang mengatakan ini adalah kebenaran dan harus saya sampaikan, apapun resikonya dan apapun tantangannya. Tidak demikian. Tidak demikian. Berapa banyak kemungkaran yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus, awal diutusnya beliau. Khamr ada. Perzinaan jangan tanya, dukun mereka. Riba jelas. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fokus dakwah beliau adalah tauhid. Karena inilah yang membinasakan dan yang menguburkan semua amalan mereka. Sehingga bukan berarti kalau kita sudah katakan ini kan kebenaran, mesti saya sampaikan. Salah. Belum tentu kebenaran itu harus kita sampaikan. Barakallahu fikum. Tetapi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'idatil hasanah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, hafidhtu jirabaini قد حدثت بي أحدهما ولو حدثت بي الأخرى لقطعت هذه. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya menghafal dua bagasi himar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau kendaraan zaman dahulu, unta atau himar atau kuda, itu kan ada dua bagasinya. Kurang lebih sekarang kalau motor lah, kiri dan kanan. Bagasinya cukup besar. Kata Abu Hurairah, saya menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih dua bagasi ini tadi. Luar biasa hafalannya. Yang satu bagasi ini sudah saya sampaikan semuanya, adapun yang satu saya tidak akan menyampaikannya. Karena kalau aku menyampaikannya, niscaya akan dipenggal ini, sambil menunjuk lehernya. Berarti secara logika kalau kita mengatakan berapa banyak hadis Rasulullah SAW yang tidak disampaikan oleh Abu Hurairah, satu jirah, satu bagas. Berapa banyak kebenaran yang tidak disampaikan oleh Abu Hurairah. Tapi karena mereka berilmu, beramal dan barakallahu fikum hikmah, sehingga mereka tidak mengatakan ini adalah kebenaran, bagaimanapun saya harus sampaikan. Tidak. Semua dengan pertimbangan maslahat. Apa kata para ulama, satu jirab satu bagasi yang dimaksud oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Kata para ulama, yang dimaksud adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan tentang kejelekan yang bakal terjadi di kalangan Bani Umayyah yang sempat berkuasa barakallahu fikum setelah meninggalnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu di bawah amir mereka Muawiyah ibn Abi Sufyan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu demikian, sehingga tidak semua kebenaran kita sampaikan. Tidak setiap kebenaran berarti kita harus menyampaikan. Bagaimana kamu berdakwah? Baru satu kali kamu berdakwah sudah diusir, sudah dimusuhi. Yang penting saya menyampaikan kebenaran. Urusan orang mau memusuhi, mau menerima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya bonek. Dakwah model bonek. Kita singkat aja boneka nekat, gitu aja. Artinya dia modal semangat tapi enggak punya ilmu. Kalaupun dia tidak menerima dibilang tidak punya ilmu, tidak punya guru. Kalaupun dia tidak menerima dibilang tidak punya guru, tidak pernah berguru. Kalaupun dia mengatakan saya punya guru, gurunya salah. Karena kalau guru yang benar enggak bisa seperti itu. Berapa banyak ilmu yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika di awal beliau dakwah di kota Makkah. 13 tahun beliau fokus kepada tauhid. Beliau melarang riba setelah Fathu Makkah. Setiap muamalah riba yang kalian selama ini jalankan, saya gugurkan pada hari ini. Dan yang pertama kali saya gugurkan adalah ribanya Al-Abbas. Itu namanya dakwah dengan ilmu, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan bukan berdakwah dengan semangat. Kata Fatimah radhiyallahu anha, "Ma kuntu li ufshiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrah." Saya tidak akan mungkin membeberkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Falamma tuftiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal, aku pun bertanya lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha. Setelah Aisyah radhiyallahu anha melihat dari Fatimah bahwa orang ini adalah orang yang amanah, tidak akan membeberkan rahasia Rasulullah, maka Aisyah pun menerima. Kata orang Arab, kullu sirrin jawaz athnaini sya'at wa kullu ilmin laysat fil kitab dha'at. Setiap kullu ilmin laysat fil kitab dha'at wa kullu sirrin jawaz athnaini sya'at. Setiap ilmu yang tidak dicatat, yang tidak ditulis, itu biasanya gampang hilang. Dan setiap rahasia kalau sudah melewati dua orang mesti akan tersebar. Itu zaman dahulu, apalagi zaman sekarang. Apalagi di zaman sekarang. Falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu azamtu alayki bima li alayki min al-haqq lamma haddathtini ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, aku pun berkata kepada Fatimah, azamtu alaihi. Aku mengambil azam, janji atas engkau. Bima lak li alaihi min al-haqq. Dengan hak yang barakallahu fikum bima li alaihi min al-haqq. Dengan hakku atas engkau, yakni sebagai ibu, haknya ibu atau haknya ibu dan kewajiban anak untuk taat. Lamma haddathtini ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengambil janji dan saya berazam mengingatkan engkau supaya engkau menceritakan apa sebenarnya yang dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada engkau. Fatimah radhiyallahu anha merahasiakan. Aisyah radhiyallahu anha penasaran dan dia ingin tahu karena ini adalah ilmu. Karena ini adalah ilmu dan ini adalah kebenaran. Faqalat, dan ini juga menunjukkan barakallahu fikum ya ikhwan bahwasanya tidak semua ilmu yang pantas bagi sebagian orang pantas untuk orang yang lainnya. Kadang-kadang ilmu boleh kalau disampaikan kepada komunitas tertentu dan tidak tepat ketika disampaikan di masyarakat secara luas. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Innaka ma anta muhaddithun qauman bihadithin lam tablughu uquluhum illa kanat li ba'dihim fitnah. Tidaklah engkau berbicara di hadapan suatu kaum dengan pembicaraan yang mereka tidak bisa tanggapi atau tidak nyambung mereka, yang mereka tidak bisa pahami, kecuali akan menjadi fitnah bagi sebagian yang lainnya. Itu hikmah bahwa tidak semua ilmu, atau kita di dalam menyampaikan ilmu, tidak semuanya kita sapu rata, kita sampaikan enggak. Tetapi hendaknya Allah Azza wa Jalla mengatakan kunu rabbaniyin, jadilah kalian sebagai orang-orang yang rabbani. Apa maksudnya ilmu rabbani? Ar-rabbani adalah alladzina yurabbuna al-ilma sighar al-ilmi qabla kibari. Orang yang membina, yang mendidik, yang mengajarkan ilmu mulai dari kecil sampai yang besarnya. Karena kadang-kadang sebagian orang terlalu atau selalu mengedepankan su'uban kepada saudaranya seorang muslim. Ah, ini orang berarti gak punya pendirian. Taunya dia gak punya pendirian. Kalau di kalangan komunitas ini bicaranya kayak gini, tapi ketika di masyarakat umum bicaranya lain lagi. Ketika begini, loh, itu bukan dikatakan gak punya pendirian, mas. Justru itu dikatakan barakallahu fikum, hikmah dalam dakwah. Hikmah dalam berdakwah. Allah Azza wa Jalla mengatakan kunu rabbani, jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Bukan hanya sekedar kita modal punya ilmu, tetapi juga modal mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau mengatakan innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Apa maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahwa sasaran dakwahnya adalah ahlul kitab? Artinya orang-orang yang berilmu. Supaya engkau bersiap. Jangan menganggap bahwa yang engkau tuju ini adalah orang awam, orang jahil. Yang engkau tuju ini adalah orang-orang yang ahli dalam kitab. Maka hendaknya engkau berhati-hati dan engkau bersiap kalau mereka mengajak berdebat karena mereka terkenal ahlul kitab. Penting mengetahui medan dakwah. Saya sedang berhadapan dengan siapa? Pentingnya mengetahui medan dakwah. Diundang khutbah Jumat, penting kita mengetahui di Jumat di masjid siapa kita berada, di lingkungan siapa kita berada, sehingga khutbahnya kita menjadi rahmat bagi mereka, bukan menjadi fitnah, bukan menjadi pemicu fitnah. Nah, khutbah di perkampungan, masyarakat awam yang kerjanya cuma bertani, sampai di sana khutbah mengangkat tema materi riba. Haram, riba haram. Orang, para petani geleng-geleng kepala, riba, riba, riba, uang aja gak pernah nabung ke bank. Ini kan berarti gak bijak. Jamaahnya orang awam, masyarakat kampung, para petani, kemudian diantamin masalah materi haramnya riba. Baru tahu riba itu apa sih ya? Justru setelah dengar itu penasaran. Tanya sama yang sering memakan riba. Riba itu apa sih pak? Riba itu begini-begini. Enak ya berarti ya. Akhirnya penasaran. Yang tadinya gak pingin nabung, akhirnya jadi nabung. Kenapa? Itulah akibat daripada tidak adanya hikmah dalam berdakwah. Ini barakallahu fikum. Faqala, maka Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Ammal an fa na'am." Kata Fatimah radhiyallahu anha, "Adapun sekarang, iya, saatnya saya akan menyampaikannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiada, maka saya akan cerita. Amma hina sarrani minal fil marratil ula fa akhbarani anna Jibril kana yu'aribuhu al-Qur'an fi kulli sanatin marratan aw marratayn wa annahu aradahu al-ana marratayn wa inni la ura al-ajala illa qad iqtaraba fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salafu ana laki. Adapun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepadaku rahasia yang pertama, maka beliau memberitahu kepadaku bahwa biasanya Jibril mengajarkan atau menawarkan membacakan Al-Quran kepadaku di dalam satu tahun itu satu kali atau dua kali. Tetapi belakangan ini Jibril dua kali terus-terusan. Di dalam satu tahun terus dua kali. Yu'aridu lil-Quran. Maka kata Rasulullah SAW, aku pun tahu bahwa ini adalah menunjukkan ajal saya sudah dekat. Karena Al-Quran pun semakin dipercepat, artinya menunjukkan bahwa ajalku sudah dekat. Maka bersabarlah engkau, fattaqillaha wasbir. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah engkau. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya salaf adalah untuk engkau adalah aku. Istilah kalimat salaf dari hadis ini. Salaf yang artinya pendahulu, generasi yang terdahulu secara bahasa, secara istilah artinya generasi terdahulu dalam kebaikan. Ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baiknya salaf adalah saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diberitahukan oleh Allah azza wa jalla akan ajalnya. Dan memang demikianlah para anbiya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada satu pun nabi yang meninggal illa hujir, kecuali mesti akan diberi pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi pilihan antara meninggal atau hidup. Qala fabakaitu bukai alladhi ra'aiti. Maka aku pun menangis, kata Fatimah radhiyallahu anha, sebagaimana tangisan atau nangisnya aku yang pernah engkau lihat. Wajar nangis. Artinya bahwa orang yang menangis ketika mendengar berita kematian itu tidak ada masalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna Allah la ya'khudhu bi hazni al-qalb wa la bi dhab al-'ain wa inna ma ya'khudhu bi hadha wa amsak 'ala lisani." Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab seseorang karena tangisan, karena air mata dia yang mengalir ketika mendengar berita kematian saudaranya atau keluarganya, dan juga kesedihan yang ada di dalam hatinya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengazab seseorang tergantung apa yang keluar dari lesannya. Adapun sekadar menangis, mengeluarkan suara menangis, bersedih, itu adalah manusiawi. Bahkan ketika ditanya oleh Abdurrahman ibn Auf atau Sa'd ibn Ubadah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya pada saat melihat cucunya dalam keadaan sakaratul maut, Rasulullah menangis meneteskan air mata ketika ada yang bertanya, "Inna hadhihi rahmatun ja'alahu Allah fi qulubi man syaa'a min 'ibadihi wa inna Allah yarham min 'ibadihi ruhama." Kata Rasulullah, tangisanku ini adalah menunjukkan rasa rahmat. Menunjukkan rasa rahmatnya saya yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati hamba-hamba yang dikehendakinya, dan Allah akan merahmati orang yang senantiasa merahmati orang lain. Wa innama yarhamullahu min 'ibadihi ruhama. Dan Allah akan merahmati hamba-hambanya yang senantiasa merahmati orang lain. Artinya salah satu sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang adalah rahmat kepada orang lain. Wa innama yarhamullahu min 'ibadihi ruhama. Fatimah nangis. Bahkan ketika darbakan Barakallahu fikum belum meninggal, Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan bahwa ajalnya sudah dekat, Fatimah pun menangis radhiyallahu anha dengan tangisan yang keras. Fabaka buka'an syadidan radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha menangis dengan tangisan yang sangat keras, tidak dihindari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia tabiat. Yang terlarang adalah kalau sudah mengeluarkan kalimat-kalimat yang menunjukkan tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma sekedar mengeluarkan kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Fatimah radhiyallahu anha keluar kalimat, "Ya abatah ila Jibril lan'a, ya abatah ajaba rabban da'a, ya abatah." Fatimah radhiyallahu anha, "Atabat anfusukum an tahtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turab." Kalau sekedar mengeluarkan kalimat, tapi kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada masalah. Fatimah radhiyallahu anha mengatakan demikian, "Ya abata ajab rabban da'a." Ketika ayahnya meninggal, Fatimah radhiyallahu anha bersedih dan mengatakan, "Duhai ayahku yang telah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya abata ajab rabban da'a." Duhai ayahku yang telah memenuhi panggilan Allah, "Ya abata ila Jibril lan'a." Duhai ayahku yang kami sampaikan berita kematiannya kepada Jibril. "Ya abata jannatul firdaus ma'awah." Firdaus ma'awah. Duhai ayahku yang akan menempati surga firdaus. Setelah itu beliau mengatakan, "Atabat anfusukum an tahtu ala Rasulillah turab." Kata Fatimah radhiyallahu anha, "Apakah hati-hati kalian, diri-diri kalian tega untuk menutupkan tanah kepada jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Jawabannya adalah tega, karena itu adalah sunnatullah. Tetapi wajar. Sehingga yang diharamkan bukan menangisnya ketika ada jenazah, ketika ada berita meninggal, bukan masalah menangisnya mengeluarkan air matanya, melainkan yang diharamkan adalah kalimat yang keluar dari lisan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. "Bapak kenapa meninggal? Kenapa bukan mbahnya aja yang meninggal yang sudah berumur? Mbah yang sudah tiap hari minta mati-mati enggak mati-mati kok malah bapak yang mati, saya enggak ridha." Haram. Mau donor nyawa. Mau cangkuk nyawa. Kenapa bukan tetangga aja yang meninggal? Ridho dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyakil juyub. Ditambah lagi kata Rasulullah, bisyakil juyub, sampai menyobek-nyobek bajunya, latmil khudud, menempel atau menampar pipinya, atau dakwah di dakwah jahiliyah, menyeru dengan seruan-seruan kalimat-kalimat jahiliyah. Ini yang terlarang. Adapun menangis, manusia, tabiat manusia. Masa ada orang meninggal keluarganya tertawa, tersenyum, mengadakan acara dangdutan. Kenapa? Dangdutan dalam rangka kematian. Kenapa sih? Biar dapat warisan sebentar lagi. Tetap aja orang sedih. Manusia. Yang terlarang adalah kalau sampai itu tadi. Lisan. Qala Fatimah radhiyallahu anha di sini menangis. Fabaqaitu bukai alladhi ra'aitu. Maka aku pun menangis sebagaimana tangisanku yang engkau pernah lihat. Falamma ra'a jazaa sarran tsaniyata faqala ya Fatimah ama targhayna an takuni sayyidata nisa'il mu'minin aw sayyidata nisa'i hadhihi al-ummah. Fadhahiktu dhahiki alladhi ra'aiti. Muttafaqun alaihi wa hadha lafdhu Muslim. Kata Fatimah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat kesedihanku yang luar biasa, melihat kesedihanku yang mendalam karena berita akan dekatnya ajal ayahnya atau ajal ayahku, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membisikkan kepadaku rahasia yang kedua. Kata beliau, "Wahai putriku Fatimah, ama tarbaina Apakah engkau tidak ridha wahai Fatimah jika engkau menjadi sayyidatu nisa'il mu'minin, jika engkau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sayyidah, sebagai junjungan kaum mukminin atau sayyidatu nisa'il jannah, sebagai sayyidnya wanita-wanita penghuni surga? Maka kata Fatimah radhiyallahu anha, aku pun tertawa sebagaimana tertawaku yang pernah engkau lihat. Tertawa, sedih, tertawa. Dalam keadaan sedih dihibur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai putriku, engkau adalah sayyidatul mu'minin, engkau adalah sayyidatul nisa ahli jannah, engkau adalah putri, engkau adalah wanita yang merupakan junjungan tokoh dari kaum mukminin, dan bahkan tidak cukup hanya sekedar kaum mukminin di dunia, melainkan kaum mukminin di dalam surga nantinya. Artinya keutamaan yang luar biasa dimiliki oleh Fatimah radhiyallahu anha, putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidat nisa'il mukminin, sayyidnya, junjungannya wanita kaum mukminin, junjungannya bahkan penghuni surga, bukan hanya sebatas dunia tetapi juga penghuni surga. Keutamaan Fatimah radhiyallahu anha di dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga di dalam hadis ini bahwasanya kaum mukminin bertingkat-tingkat tempatnya di surga, sebagaimana kaum mukminin di dunia pun juga bertingkat-tingkat. Ada mukmin yang murni, tidak mencampur adukan keimanannya dengan dosa dan maksiat, ibadah kepada Allah terus dia jalankan. Tentunya ini adalah jenjang pertama, tingkatan pertama. Thumma awratna al-kitab alladhina astafayna min ibadina. Faminhum tiga ini. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Di antara mereka ini barakallahu fikum adalah sabiqun bil khairat. Waminhum muqtasid. Waminhum zalimun li nafsihi. Ada yang memang sabiqun bil khairat, berlomba dalam kebaikan. Setia pada pintu kebaikan, dia yang pertama tampil. Setia pada pintu dosa dan maksiat, dia yang pertama kali menjauh. Ada yang muqtasid, sederhana dalam beribadah. Ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Artinya kaum mukminin demikian. Di dunia ada tingkatan-tingkatannya, maka di dalam surga pun juga ada tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana orang-orang yang musyrik kufar pun juga demikian. Yang paling rendahnya adalah sa'ir. Iyadan billah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa barakallahu fikum. Barangkali ada pertanyaan khususnya dari jamaah Masjid Abdullah Asy'ari sini, enggak ada masalah. Silakan. Walaupun di luar materi bebas enggak apa-apa. Silakan, kasih waktu berapa menit lagi di sana? 5 ya. 5 menit atau berapa? Biasanya bunyi sini. Ayo, silakan. Iya. Iya, iya. Pertanyaannya, Islam sangat menghargai dan menghormati agama lain. Dan ini adalah pertanyaan yang benar, artinya ucapan yang benar bahwa Islam menghargai dan menghormati orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kufar yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian, dan juga tidak menampakkan permusuhan kepada kalian. Itu dalam surat Al-Mumtahanah. Demikian Islam mengajarkan. Islam adalah agama yang menghargai sesama. Kemudian pertanyaannya tadi, bagaimana kalau ada orang yang non-muslim? Itu bahasa halusnya. Bahasa Qur'annya ya kuli ayahul kafirun, berarti kafir. Jadi bukan berarti kalau menghargai itu kita akhirnya berbasa-basi. Beda menghargai dengan berbasa-basi. Pertanyaannya bagaimana kalau ada orang yang non-muslim tadi itu mengucapkan salam kepada kita? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an Karim, "Wa idza qulitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Dan jika ada yang mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah salam dia dengan salam yang semisal atau bahkan lebih baik. Lebih baiknya bagaimana? Orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Ada orang yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih baiknya. Di sini kalau kita lihat berarti ayatnya umum. Wa idza quyitum bitahiyyatin. Jika ada orang yang mengucapkan salam kepada kalian, siapa dia? Semuanya umum. Entah dia adalah muslim ataupun dia adalah non-muslim, kafir, Zionis, Yahudi, Nasrani, yang penting mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah salam dia dengan yang semisalnya atau lebih baik. Ini kalau kita lihat apa tadi? Teks, konteks, ayatnya. Tetapi keumuman ini telah dihususkan atau dipersempit oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, kata beliau, "Idza sallama 'alaikum ahlul kitab faqulu 'alaikum." Jika ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka ucapkan wa'alaikum. Dia mengatakan assalamualaikum, kita jawab wa'alaikum. Itu memang nasnya. Demikian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Kalau dulu zaman Rasulullah SAW mereka memplesetkannya. Assalamualaikum lamnya dibuang, disamarkan. Assalamualaikum. Sederhana aja, lamnya dibuang, dipelesetkan jadinya assalamualaikum. Yang artinya kematian. Salam keselamatan, salam kematian. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar itu marah, menjawab waalaikumsalam wal la'nah. Dan semoga kematian dan laknat atas kalian. Rasulullah marah kepada Aisyah. Rifqan ya Aisyah. Lemah lembutlah engkau wahai Aisyah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apa yang kau tidak dengar mereka mengatakan assalamualaikum? Saya dengar, kata Rasulullah. Tapi kan saya sudah jawab salam mereka dengan setimbang, waalaikum. Ma kana rifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a an syai'in illa syana. Kata Rasulullah, tidaklah lemah lembut itu diletakkan kepada sesuatu kecuali akan semakin baik dan akan semakin indah. Dan kapan dicabut dari sesuatu, maka akan semakin rusak dan semakin jelek. Sehingga jawabannya adalah wa'alaikum. Masalah mungkin dia mengucapkan salamnya fasih, assalamualaikum, itu urusan dia. Tetapi yang jelas, Rasulullah SAW membimbing kita dengan bimbingan yang seperti ini, yaitu wa'alaikum, karena kita tidak tahu maksud dia assalamualaikum itu apa. Kita kan maksudnya assalamualaikum itu keselamatan. Tapi kita gak tahu, barangkali maksud dia ternyata bahasa dia misalnya, dia memiliki bahasa daerah bahwa salam itu maknanya adalah demikian. Berarti dia mendoakan kejelekan kepada kita sesuai dengan bahasa dia, dan kita mendoakan keselamatan kepada dia sesuai dengan bahasa Al-Quran. Sehingga Rasulullah membimbing kita dengan ucapan wa'alaikum, dan itu ucapan yang paling adil. Juga di sini harus kita pahami, bahwa bukan berarti Rasulullah melarang la tabda'u ahlal kitab bis salam. Jangan kalian memulai ahlul kitab dengan salam. Bukan berarti kita tidak boleh menyapa mereka. Boleh. Pagi, Pak. Apa kabar, Pak? Yang dilarang apa? Assalamualaikum. Kadang-kadang orang salah paham. Sehingga dia berpegang dengan hadis ini, pokoknya walaupun tetangga dia, walaupun sudah kenal, pokoknya enggak nyapa. Pasang muka. Kecuali kalau dia nyapa baru dijawab salah. Yang dilarang adalah assalamualaikum. Menyapa dengan sapaan yang lain ada masalah. Barakallahu fikum. Itu jawabannya. Sudah isya ya. Belum bunyi juga. Komandonya ada di sini. Kurang berapa menit sih? Kurang 1 menit. Kalau 1 menit biasanya ditawar bisa. Sudah ada suara azan di luar kayaknya. Sudah enggak ada pertanyaan lagi kan? Baiklah, kita tutup sampai sini. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين